yang mereka saling mencintai sesama mereka dan mereka tegas terhadap musuh-musuh mereka dan seterusnya. Artinya ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian macam-macam, kalau kalian menentang Allah, kalau kalian menyelisihi syariat Allah, kalau kalian meninggalkan agama ini, bagi Allah mudah untuk diganti kalian dengan kaum yang lain. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Dan bahwasanya Allah atas yang demikian maha bisa. Sangat mudah bagi Allah untuk kemudian Allah takdirkan dengan ucapannya kun fayakun, maka tenggelam seluruh manusia, terkena tsunami, habis, dan datang generasi yang baru. Bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya kata Allah, man kana yuridu thawabad dunya. Siapa yang menginginkan balasan dunia, Allah punya balasan dunia dan Allah punya balasan akhirat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini berbeda dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang man yuridu thawabad dunya nu'tihi minha an wafi ilaihim, sampai pada kalimat wa malahum fil akhirati min khalaq, dan mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Beda. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat-ayat tersebut yang menyatakan siapa yang menginginkan dunia maka akan diberi dunia dan akhirat mereka tidak kebagian, ini ancaman bagi para munafikin yang beramal hanya dengan tujuan dunia, yang beramal hanya karena dunia bukan karena akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat sedikit pun. Tetapi yang ini, ayat ini berbicara tentang siapa yang menginginkan dunia, mintalah kepada Allah. Siapa yang menginginkan akhirat, mintalah kepada Allah. Siapa yang menginginkan dua-duanya, mintalah kepada Allah. Ya'ni, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah." Diajak untuk beramal saleh, sibuk dengan dunianya. Kamu ingin dunia kan? Iya, minta sama Allah. Allah punya pahala dunia dan Allah punya pahala akhirat. Begitu maknanya. Artinya jangan engkau berpikir kalau mencari dunia kemudian kamu harus minta ke yang lain. Atau berusaha dengan meninggalkan perintah Allah. Semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa kana Allahu sami'an basira. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Kita lihat syarahnya secara ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullah. Mana ayat ini sya'yudhibkum ayuhan nas wa yati bi akharin huwal ghaniyul hamid alladhi lahul qudrah al kamilah wal mashi'ah an nafidah fikum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya lagi maha terpuji, tidak butuh pada kalian. Kalau Allah menghendaki untuk menghilangkan kalian, sebentar bagi Allah, sekejap mata habis kalian. Ghani, maha kaya, tidak berhajat pada kalian. Maha terpuji, lahul qudratul kamilah, yang memiliki kekuasaan yang sempurna, yang memiliki kehendak yang nafidah. Kehendak yang pasti bisa diwujudkan. Adapun makhluk kadang punya kehendak tapi tidak bisa mewujudkan. Wa kam min muridinil khair la yusiba. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak bisa mewujudkan. Kalau Allah masyiatuhu nafidah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaknya pasti terwujud. Wa kana amrullahi maf'ula. bahwa urusan Allah, perintah Allah, kehendak Allah, maf'ula, pasti akan terjadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, oleh karena itu, Allah katakan, in yasha yudhibkum ayyuhan nas, wa yati bi akharin. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lenyapkan kalian seluruhnya, wahai manusia, kemudian Allah ganti dengan yang lain. Ay, ghairakum hum atwa lillahi minkum wa khairum minkum. Diganti dengan orang-orang yang lain yang lebih taat kepada Allah daripada kalian dan lebih baik daripada kalian. Wa fi hadza tahdidun linnas. Di dalam ucapan ini ada tahdid, ada ancaman bagi manusia. Tahdid adalah ancaman. Ala iqamatihim ala kufrihim wa i'radihim. Ancaman bagi mereka-mereka yang tetap dalam kekafiran mereka, tetap dalam keberpalingan mereka dari agama ini, dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam, Allah bisa menghilangkan kalian dalam sekejap. Kemudian Allah ganti dengan orang-orang lain. Wa innallaha la ya'ba bihim syai'an lin lam yuti'uhu. Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan sedikit pun kalau kalian tidak mentaatinya, kalau mereka tidak mentaatinya, kalau mereka tidak mau berpegang dengan agamanya, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang berpaling dari kakinya, siapa yang murtad, falan yadurrullaha syai'a. Enggak akan merugikan Allah sedikit pun. Walakinnahu yumhil wala yuhmil. Walakinnahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yumhil wa yumli wala yuhmil. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya dibalik hurufnya dalam bahasa Arab jauh berbeda maknanya. Yang pertama yumhil, mim dulu baru ha. Yang kedua yuhmil, ha dulu baru mim. Yumhil dengan yuhmil. Kalau yumhil itu menunda, dibiarkan oleh Allah sampai pada satu saat tertentu. Sedangkan yuhmil, lalai. Gak tahu atau gak mengerti tentang perbuatan mereka. Kalau ada orang-orang kafir yang dengan hura-hura membanggakan kekafirannya. Orang yang kafir beristihza, main-main memperolok-olokkan agama Allah. Tetapi kok gak diazab? Ingat, bukan Allah tidak tahu, bukan Allah lalai, bukan Allah tidak lihat. Tetapi Allah yumhil menundanya sampai pada waktu tertentu, sampai ketika mereka di puncak kekafirannya, akhadathum. Allah akan timpakan pada mereka azab dalam keadaan mereka sedang di puncak kekafirannya. Ini barakallahu fikum yang namanya imhal, menunda. Walakinnahu yumhil wa yumli wa la yuhmil. Allah Subhanahu wa taala yumhil, menunda. Wa la yuhmil, tidak lalai. Hanya terbalik mim dengan ha. Yumhil menunda, yuhmil lalai. Allah hanya menunda, bukan Allah lalai. Allah menunda, bukan Allah tidak tahu. Allah tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menantang-nantang azab, Allah tahu. Mereka berkata, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau apa yang dibawa oleh Nabi ini benar, hujani kami dengan batu, silakan azab kami, turunkan pada kami azab, kata Abu Jahlin. Tapi kenapa enggak diturunkan azab? Mereka menantang-nantang, mana? Aku sudah nantang azab, enggak turun azab. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَنَّ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Kata Allah kepada Nabi-Nya, menurunkan wahyunya, bagaimana mungkin Allah akan mengazab kalian di Mekah dalam keadaan engkau ada di tengah-tengah mereka? Bagaimana mungkin Allah SWT akan mengazab mereka padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang yastaghfirun? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tahu, bukan Allah tidak tahu. Tetapi Allah tunda karena di sana masih ada Nabi. Di sana masih ada para sahabat. Di sana masih ada orang-orang saleh. Sampai ketika terjadi perang Badar, Allah matikan semua itu. Allah bunuh mereka. Dengan takdirnya, Allah takdirkan mereka semua terbunuh. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diadab oleh Allah SWT, bi'aidihim. Allah yu'adzibahum bi'aidikum. Allah mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian dalam perang Badar. Belum lagi nanti di akhirat, Allah akan adab mereka dalam neraka selama-lamanya. Karena mereka kufar. Khalidina fiha abada. Allah SWT yumhil wala yuhmil. Allah hanya menunda. Bukan Allah tidak tahu. ثم أخبر أن من كان همته وإرادته الدنيا غير متجاوزة ثواب الدنيا وليس له إرادة في الآخرة فإنه قد قصر سعيه ونظره ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها. Kemudian dikhabarkan bahwa siapa yang tujuannya hanya dunia, keinginannya hanya dunia, ghairu mutajawizah thawabad dunya, tidak melampaui balasan dunia, walaysa lahu iradatun fil akhirah, tidak punya kehendak akhirat, fa innahu qad qassara sa'yuhu, berarti usahanya sangat sempit, wa qassara nabaruh, dan juga sangat pendek pandangannya. Wa ma dzalika fala yahsul lahu min thawabid dunya siwa ma kataballahu lahu. Bersama dengan itu, mereka tidak mendapatkan dunianya kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah, mereka akan dapat segitu. Ngoyong-ngoyong, kata orang Jawa. Hah? Ngoyong-ngoyong itu sampai habis-habisan. Peras keringat, banting tulang. Sampai meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan sunnah-sunnah. Cari apa kalian? Cari dunia. Minta sama Allah. Doa kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Allah punya dunia, punya akhirat. Milik Allah lah. Dunia wal akhirat. Seakan-akan berbeda. Kalau ini sama itu. Anak butuh dunia. Taib. Jangan tinggalkan ibadah. Karena kamu bisa berdoa di sana. Meminta pada Allah SWT. Dunia dan akhirat. Usaha sekedarnya. Ibadah kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh. Ikhwani binina azakumullah. Kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala fainahu ta'ala huwal malik. Likulli syai. Karena Allah itu memiliki segalanya. Malik likulli syai. Alladhi indahu thawabud dunya wal akhirah, yang di sisinya ada pahala dunia dan ada pahala akhirah. Falyatluba minhu wa yusta'an bihi alaihima, maka mintalah keduanya dari Allah dan hendaklah meminta pertolongan dengan Allah alaihima, atas keduanya. Yani minta tolonglah pada Allah untuk urusan duniamu dan untuk urusan akhiratmu. Kan aneh. Kalau dia sampai banting tulang peras keringat untuk usaha dunia, cari dunia, tapi gak minta sama Allah. Salatnya malah ditinggal. Puasanya malah ditinggal. Kalau saya puasa, bagaimana saya bisa kerja? Kok aneh? Justru dengan puasa dan salat kamu bisa berdoa agar usahamu berhasil. Kamu bisa doa, meminta dunia dan meminta akhirat. Falyatluba minhu. Saya ulangi, falyatluba minhu wa yusta'an bihi alaihima. Keduanya diminta dari Allah dan juga meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan keduanya. Wa innahu la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya tidak akan didapat apa yang di sisi Allah kecuali dengan mentaatinya. Tidak akan didapat apa yang di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Wala tudrakul umur ad-diniyah wad-dunyawiyah illa bil-isti'anah bihi. Tidak akan didapatkan urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat, urusan din dan urusan dunia, kecuali dengan beristi'anah, meminta pertolongan pada Allah, berdoa kepada Allah, waliftiqar ilaih, meratap, menunjukkan kalau kita berhajat, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala dawam, dengan terus menerus, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, meratap kepada Allah, walahul hikmah ta'ala, fi taufiqi man yuwafiqu, wa khudlan man yukhdhuluh, wa fi ata'ihi wa man'ihi. Dan Allah memiliki hikmah dalam segala apa yang Allah takdirkan. Allah memiliki hikmah dalam memberikan taufik kepada orang yang yuwafiquhu, orang yang diberi taufik. Dan Allah maha hikmah dalam membiarkan orang yang Allah biarkan mereka tidak ditolong. Yukhudlan, maknanya dibiarkan tanpa ditolong. Allah punya hikmah. Allah maha memiliki hikmah. Kenapa yang ini dibantu? Mengapa yang ini tidak dibantu? Yang ini diberikan taufik, yang ini yukhdal. Pasti ada hikmahnya dan Allah ahkamul hakimin. Wa fi ata'ihi wa man'ihi. Demikian pula pada pemberian Allah dan juga man'ihi. Penghalangan pemberian. Ini diberi atau tidak diberi, dikasih atau tidak dikasih oleh Allah SWT, itu pun dengan hikmah. Jangan salahkan Allah SWT, kenapa si fulan berhasil, kenapa si fulan gagal. Mengapa si fulan diberi oleh Allah taufik, yang ini gak diberi taufik. Sama-sama berusaha, sama-sama mencari, talabul ilmi, sama-sama duduk di kelas, gurunya sama, pelajarannya sama, jamnya sama, yang ini mendapatkan ilmu, yang ini tidak. Padahal sekelas. Jangan salahkan Allah SWT. Allah maha tahu siapa yang pantas diberi ilmu dan siapa yang tidak pantas diberi ilmu. Allah tahu niatnya masing-masing, apakah dia niatnya ikhlas atau niatnya karena sesuatu dari dunia. Apakah dia benar-benar talabul ilmi atau hanya disuruh terpaksa. Pikirannya terus di luar sana. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang ini kemudian masya Allah jadi alim, yang ini ya begitu-gitu aja sampai ujung-ujungnya keluar atau dikeluarkan, ya wajar. Karena Allah maha tahu. Orang ini tidak sungguh-sungguh. Orang ini niatnya bukan talabul ilmi. Barakallahu fiikum. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayatnya dengan kalimat wa kanallahu sami'an basira. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Mendengar bisikan hati para hamba. Saya itu di sini kedengeran. Ya. Ucapan kalian dalam hati, ngapain sih di sini capek lelah dengan ini. Apa sih untungnya? Emang saya harus jadi ustaz dan seterusnya. Kedengaran bisikan kalian. Allah gak kasih. Tetapi yang ikhlas karena pingin ilmu, Allah tahu hati dia sungguh-sungguh. Allah beri, Allah mudahkan, Allah kasih taufik. Ikhwan ibn a'azakumullah, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi dengan hikmah, tidak memberi dengan hikmah. Memberikan taufik karena hikmahnya, tidak memberikan juga karena hikmahnya. Tuma qala ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-135-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Awil walidaini wal aqrabin. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'malun khabira. Ikhwan ibn na'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian qawwamin bil qist, jadilah kalian qawwamin, orang-orang yang menegakkan al qist, keadilan, syuhada'a lillah, sebagai saksi-saksi untuk Allah, sebagai saksi-saksi yang ikhlas. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri. Awil walidaini wal akrabin, atau terhadap kedua orang tua, atau terhadap kerabat dekat kalian. Hendaklah menjadi saksi-saksi Allah yang adil. In yakun ghaniyan aw faqiran, kalaupun mereka kaya atau mereka miskin, tetap Allah lebih utama dari keduanya. Tetap Allah lebih harus dipentingkan daripada keduanya, yang kaya maupun yang miskin. Yang namanya saksi, barakallahu fiikum, kadang tidak bisa adil karena sesuatu. Yang namanya syahid. Yang namanya syahid, saksi, kadang dia tidak bisa adil karena beberapa hal. Mau menyatakan dia yang salah. Saya lihat waktu itu dia begini dan begini. Tapi melihat dia orang yang kaya. Waduh, saya gak akan disumbang lagi. Saya gak akan dikasih lagi. Saya gak akan dibayar sama dia. Akhirnya cenderung kepada orang kaya ini tidak adil persaksiannya. Atau sebaliknya, fakir. Ya Allah, orangnya miskin, fakir, gak punya apa-apa. Kalau saya sampaikan kenyataan yang terjadi, yang saya lihat, ini akan dihukum. Kasihan. Gimana saksi? Tidak tahu. Saya tidak melihat dia. Padahal ya, padahal tahu. Kata Allah, in kana ghaniyan aw faqiran, apakah dia kaya atau miskin, tetap Allah harus diutamakan. Wallahu aula bihima, Allah lebih utama daripada keduanya. Katakan al-haq karena Allah, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, karena Allah subhanahu wa ta'ala jujur. Karena syahadatul zuhur ancamannya sangat keras, disebut dengan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan pada kalian dosa besar yang paling besar? Kuna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Al-isyraku billah, pertama syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain, kedurhaka pada orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas, tadinya dia bersandar, tiba-tiba duduk dan berkata, ala wa qawlan zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawlan zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawlan zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawlan zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawlan zur, ala wa syahadati zur. Diulang-ulang terus sampai para sahabat berkata dalam hatinya, laitahu sakat, mudah-mudahan dia mau berhenti. Karena kasihan kepada Rasulullah SAW. Diulang-ulang terus yang terakhir ini. Mengapa? Kesyirikan dosa besar paling besar, tapi semua tahu. Kurang ajar pada orang tua, durhaka pada orang tua, memang dosa besar yang paling besar setelah syirik, tapi semua tahu. Tetapi syahadat az-zur dan qaul az-zur ini yang sering diremehkan oleh manusia, padahal juga dosa besar. Persaksian palsu. Persaksian dusta. Ucapan dusta, persaksian dusta. Qaul az-zur wa syahadatiz zur. Ucapan dusta dan persaksian dusta. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladina amanu, kunu qawwamina bilqist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menegakkan keadilan, syuhada lillah, sebagai saksi-saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, maknanya walau ala anfusikum adalah ishadil haq walau ada dararuha alaika. Persaksianlah, persaksikanlah kebenaran walaupun kerugiannya menimpamu sendiri. Waduh, kalau saya katakan ya saya ditangkap atau saya di katakan walaupun kerugiannya pada dirimu sendiri. Kalau saya katakan iya jatuh saya, ya sudah mau apa lagi? Memang kenyataannya kamu yang salah. Iya, saya yang salah. Masya Allah. Ini barakallahu fikum. Dorornya kembali kepada diri kalian sendiri. Awil walidain atau dorornya pada kedua orang tua. Kamu mempersaksikan kebenaran. Ternyata yang kena al-walidan. Bagaimana? Saya harus bohong. Saya harus bersaksi dengan saksi palsu agar orang tua saya selamat. Jangan. Jangan. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Walau ala anfusikum, walau ala alwalidain, wala alaqrabin. Kerabat-kerabat dekat. Di sini akrabin. Kakak, adik, saudara, paman, bibi. Akrabin, kerabat-kerabat dekat. Walaupun mudaratnya menimpa orang-orang dari orang-orang dekat engkau, maka tetaplah katakan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Jangan sampai bersaksi dengan saksi palsu. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pas. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam ayat lain disebutkan dengan dua yang berbeda. Kalau ini dua yang berbeda, kaya dengan miskin. Tetapi dua yang berbeda dengan akrabin, walidain. Ini yang sebaliknya, musuh. Terhadap orang dekatmu atau orang jauhmu. Artinya terhadap kawan dan lawan, ucapannya tetap hak. Nanti insya Allah akan dibawakan oleh beliau, oleh syarihnya barakallahu fikum, bahwa yang namanya adil adalah terhadap kerabat dekat ataupun terhadap musuh. Jangan kalau kerabat dekat tidak pernah salah, benar semua. Oh itu benar, oh tidak salah, oh itu benar, oh tidak salah, tapi dia salah begini. Iya, salah sih salah, tapi benar. Salah sih salah, tapi benar. Sedangkan kepada musuh, salah terus, walaupun benar. Ya memang bagus, benar. Tapi paling riya itu. Pengen dipuji saja itu. Ketika musuh tidak pernah benar. Kalaupun berbuat benar, dituduh. Kalau itu tidak ikhlas. Ikhwan ibn na'azakumullah, itu juga bukan syuhada alillah. Bukan saksi-saksi yang jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi untuk Allah. والقوام صيغة مبالغة. Kalimat قوام adalah bentuk مبالغة. Maknanya kunu fi kulli ahwalikum qa'imina bil qisti. Jadilah engkau dalam segala keadaanmu tetap menjadi orang yang qa'im bil qisti, qa'im bil adli, qa'imina bil qist. Alladhi huwa al adl wal qist huwa al adl, keadilan. Fi huquqillahi ta'ala wa fi huquqi ibadih, dalam hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hak-hak para hamba. Fal qistu fi huquqillah, adapun keadilan dalam hak-hak Allah adalah anna yusta'an bi ni'amihi ala ma'siyatihi, di antaranya adalah agar jangan memakai kenikmatan-kenikmatan untuk maksiat. Jangan memakai kenikmatan untuk maksiat. Bal tusrifu fi ta'atihi, bahkan hendaklah memakai kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk ketaatan. Hendaklah adil dalam hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu hendaklah engkau pakai kenikmatan dari Allah untuk mentaati Allah. Itu adil. Kalau engkau mendapatkan kenikmatan dari Allah tetapi untuk dipakai untuk maksiat kepada Allah, itu tidak adil. Dan tentunya termasuk di dalamnya berfatwa tanpa ilmu atau dengan sengaja-sengaja menjual fatwa karena harta dunia, seperti dilakukan oleh Yahudi. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, membeli ayat Allah atau menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Dia tahu itu haram, tetapi karena dibayar, dia berkata, ini sesungguhnya memang asalnya haram, tetapi karena begini, karena begini, karena begitu, maka dia sekarang tidak mengapa, halal. Dia tidak menegakkan keadilan. Dia tahu itu haram, tapi dia putar supaya halal. Atau sebaliknya, yang halal dia katakan haram, dengan takwilat batilah, dengan tahrifat batilah, dengan tahrif, dengan takwil, dengan berbagai macam cara-cara mereka mempermainkan ayat. Ini juga tidak adil dalam hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, adil dalam hak manusia. Wal qistu fi huquqil adamiyin. Al qist, keadilan dalam hak-hak Bani Adam, yaitu an tu'addi jami'al huquq allati 'alaika, hendaklah kau tunaikan semua hak-hak mereka yang ada padamu. Tunaikan pada mereka, pada manusia, hak-hak mereka yang ada padamu. Kama tatlub huquqaka, sebagaimana engkau meminta hakmu, berikanlah hak mereka. Seperti jual beli. Kamu minta hakmu, mana barang saya? Ini. Yang bagus dong, yang sempurna dong. Gak boleh ada yang cacat, gak boleh ada yang rusak. Kamu menuntut hakmu. Setelah itu, uangnya nanti, bulan depan. Bulan depan ditagih, nanti. Kalau sudah berbuah pohon kormanya. Begitu berbuah pohon kormanya, nanti dong, kalau sudah dijual. Setelah dijual, dia belikan bibit lagi. Mana? Sudah dijual. Oh, saya baru akan berikan bibit, saya tanam lagi. Tapi setelah tahun, saya beri. Sudah ditanam, nanti dong kalau sudah berbuah. Nanti kalau sudah berbuah, segera dijual, segera beli bibit lagi. Mana? Saya baru beli bibit, nanti saya tanam lagi. Nanti kalau berbuah. Ini namanya mawa'idu urqub. Mawa'id urqub, kata pepatah bahasa Arab. Yang selalu berputar-putar begitu. Kamu menuntut hakmu, tapi tidak memberikan hak dia. Ini yang dikatakan tidak adil. Maka kunu qawwamina bil qisti. Hendaklah engkau menegakkan keadilan pada hak-hak manusia. Berikan hak-hak mereka sebagaimana engkau menuntut hakmu. Fatu'addin nafaqatil wajibah. Demikian pula hak-hak lain. Hak istri, hak anak, hak saudara, hak teman, hak apa lagi? Hak tamu, hak tetangga. Kamu tunaikan pada mereka. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan pada mereka, mereka yang berhak, hak-hak mereka. Misalnya tu'addi nafaqatil wajibah. Hendaklah menunaikan nafkah yang wajib untuk anak dan istri. Jangan dilalaikan. Jangan dihabiskan untuk diri sendiri. Wadduyun, hutang-hutang. Hendaklah dibayar. Watu'amilun nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Ini juga keadilan. Tu'amilun nas bima yu'amiluka bihi. Hendaklah mempergauli manusia seperti yang kamu sukai manusia mempergaulimu. Sikapilah manusia sebagaimana kamu suka disikapi seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau seseorang ingin orang lain berbuat baik padanya, ya dia berbuat baik dong kepada orang lain. Iya kan? Kalau dia ingin disikapi dengan baik oleh temannya, maka engkau memberikan sikap baik pada temanmu. Kalau engkau ingin diperhatikan oleh saudaramu, engkau perhatikan saudaramu. Yani amilin nas, muamalah dengan manusia seperti apa yang kau suka manusia bermuamalah denganmu seperti apa. Ikhwan fillah na'azakum wa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.